ehna keur ngadagoan nanggeuy saruntuyan bentang meunang mipit di luhur gunung manglayang wangi endingmu urang petik kuduan urang untui nu gerkong koyang pangantenan wangi karetip anteni cepangan kamari peting ayeuna bentang rapang lobana anggere sarua bentang luhureun manglayang ting karetip anteni.